Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Risalah yang berbahagia di mana saja Anda berada, semoga Anda dan keluarga mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masa-masa muda adalah masa yang paling terindah dalam kehidupan seorang manusia. Apalagi pemuda yang hidup seperti zaman sekarang ini. Rasa gengsi dan tren ikut-ikutan sudah menjadi kebiasaan. Seperti tren yang saat ini sedang berkembang, yaitu tren memiliki seorang pacar. Nah, sahabat Risalah yang dirahmati Allah, cerita kali ini adalah merupakan sebuah cerita yang meluruskan pandangan bagaimana sebenarnya duduk permasalahan pacaran menurut Islam. Untuk itu, selamat mendengarkan. Pacaran sudah menjadi hal lumrah di kalangan pemuda-pemudi kita, termasuk kepada mereka para pemuda-pemudi Islam. Agus yang saat itu berada di dalam angkutan kota menemukan dua orang pelajar yang sedang asyik membicarakan pacar mereka masing-masing. SMS-an sama siapa nih? Perasaan asik bener toh. Dari tadi asik tuang-tuing terus nih. Eh, ngomong sama gue loh. Bukan, no, ngomong sama pohon. Ya sama lo lah, jadi sama siapa lagi toh? Canda-canda, sorry ya yang belum punya pacar, yang nusul deh. Eh, enak aja kamu. Siapa bilang aku gak punya pacar? Ya punya lah. Eh, bentar dulu, gue lagi SMS sama akhwat gue nih, lagi seru nih. Oh, nama cewek kamu itu akhwat toh? Kok aneh banget ya? Bukan aneh kali, hari gini gak tahu akhwat. Akhwat itu cewek. Oh gitu toh? Iya, tapi ceweknya berbeda ini. Cewek gue ini berjilbab, men. Jadi pacar kamu itu pakai jilbab ya? Iya dong, gue ini kan rohis. Masa pacar yang gak berjilbab? Harga diri gue sebagai pelajar muslim mau digemanain kalau begitu? Ya kalau aku sih, tau lah. Aku kan gabung sama tim bola basket. Jadi ya pacarku gak pakai jilbab. Kamu tahu kan, Sirina? Sirina, itu loh. Yang grup pemandu sorak itu. Oh, ini kesempatan besar buat lo, men. Loh, kesempatan apaan? Iya dong, lo juga bisa dakwain dia. Kasih tahu kalau jilbab itu penting. Oh, kirain kesempatan apa? Insya Allah, dia akan lebih mendengar kata-kata pacarnya daripada kata-kata guru, orang tuanya, bahkan ustadz sekalipun. Ya, benar juga sih. Tapi ya kira-kira si Rina itu mau gak ya pakai jilbab? Ya ajak aja terus. Kasih puisi-puisi kek, kirim SMS, atau lo kasih kado kerudung buat dia. Pasti dia lebih sayang sama lo. Dan yang terpenting, dia bisa pakai jilbab, men. Keren kan? Keren kan? Jen, paham. Wah, mulai ngaco anak gini. Mereka salah kaprah lagi. Bismillah, aku akan mencoba menegur mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pulang sekolah nih. Iya nih kak. Dari tadi kakak dengerin kalian asik bener ngomongin pacar. Emang kalian sudah punya pacar ya? Iya dong kak. Masa Argini belum punya pacar? Ya enggak? Iya kak. Tapi menurut kakak nih, pacaran itu gak boleh loh. Hah? Gak boleh? Gak boleh sama siapa tuh kak? Guru-guru di sekolah biasa aja tuh. Orang tua, bapak, ibu, ya biasa aja. Jadi menurut kita pacaran ya biasa-biasa aja, ya kan? Iya kak, biasa menurut kita. Tapi menurut Allah dan Rasulnya, hal tersebut dilarang keras loh. Kalau aku sih kak, itu jadi ladang dakwah loh kak. Saling mengingatkan dan menasehati dalam kebaikan, itu kan wajib. Ya, pacaran kan jadi ladang dakwah buat kita, iya kan? Ya, bener tuh kak. Jadi, apa dakwah juga bisa ditempuh dengan jalan maksiat? Loh, kok ngomong maksiat nih kak? Iya, itu kan maksiat. Apalagi kamu, yang mengaku sebagai ketua rohis. Harusnya tahu akan hal ini. Baik, mungkin kamu lupa kalau Rasulullah pernah bersabda. Yang artinya begini nih. Jangan sekali-sekali seorang laki-laki bersendirian dengan seorang wanita, melainkan si wanita itu bersama mahramnya. Ini hadis sahih loh, riwayat Imam Ahmad lagi. Dengan berpacaran berarti membuka peluang bagi kita untuk saling bertemu, kemudian bisa berpegangan, ya kan? Sampai kepada hal-hal yang dilarang oleh agama lagi. Tapi kak, alhamdulillah selama saya berpacaran saya belum pernah melakukan sampai sejauh itu. Saya tetap menjaga diri dengan berusaha melakukan interaksi hanya lewat SMS loh kak. Ya kalaupun terpaksa ketemu ya bertemu di sekolah aja gitu kak. Iya, tapi tetap saja itu zina namanya. Ingat, Rasulullah pernah juga bersabda, tercatat atas anak Adam nasibnya dari perzinahan, dan dia pasti mengalaminya. Kedua matanya zinahnya melihat, kedua telinga zinahnya mendengar, lidah zinahnya berbicara, tangan zinahnya memaksa atau memegang dengan keras, kaki pun zinahnya melangkah, yakni berjalan, dan hati yang berhasrat dan berharap juga berzina. Zinanya hati adalah berhasrat dan berharap agar semua itu dibenarkan oleh kelamin atau digagalkannya. Ini riwayat Bukhari, berarti sahih hadisnya. Nah, dengan dalil ini sudah jelas bukan bahwa dalam Islam itu tidak ada yang namanya pacaran, apalagi pacaran yang dibungkus dengan kata-kata islami. Ya ampun, pacaran yang kata kamu islami aja salah, apalagi gaya pacaran aku sama si Rina. Duh, astagfirullah, nampaknya aku udah salah kaprah toh. Ya Allah, kita semua salah ya Andi. Semoga Allah mengampuni kesalahan kita semua. Mulai sekarang gue gak mau deh pacaran. Ih, ngeri. Yap, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk meninggalkan semua yang dilarangnya. Amin. Dan diberi kemudahan untuk mengamalkan perintahnya. Amin. Nah gitu ya. Pak berhenti pak, stop pak. Kiri-kiri pak. Oh di sini kak? Iya di sini. Maaf ya, kakak harus turun di sini. Oh ya udah kak kalau gitu, kami ucapkan terima kasih kak atas nasihatnya. Iya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta yang dibungkus dengan pacaran pada hakikatnya hanyalah nafsu belaka, bukan kasih sayang yang sesungguhnya, bukan rasa cinta yang sebenarnya. Dan dia tidak akan mengalami ketenangan karena dia dalam perbuatan dosa dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi jika mereka hidup berdua-duaan tanpa ada ikatan pernikahan yang sah, mereka akan terjerumus dalam lembah kehinaan di dunia dan di akhirat. Semoga dengan cerita pendek tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan ini dihadirkan oleh Radio Al-Islah 95.7 FM. Santun menyapa, ilmiah berbicara.